Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi meminta Gubernur memberikan dispensasi penangguhan pembayaran upah minimum kepada industri padat karya. Sebab industri padat karya sangat membutuhkan kelonggaran agar mereka tetap dapat berproduksi dan bersaing dengan produk serupa dari luar negeri yang juga membanjiri pasar. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah permintaan ini sudah dibicarakan dengan pemerintah? Kita bicarakan sama mereka, karena itu sebagian besar juga melalui Apindo kita mintakan itu. Tapi kan kadang-kadang gubernur ini genit-genit sendiri, karena dia perlu, ya semua mencari muka lah, semua menjadi presiden juga kan. Jadi semua cari muka sekarang, bikin polisi, dan akhirnya kan dia nggak tanggung jawab juga. Toh. Kecuali dia tanggung jawab kasih kerjaan kepada buruh-buruh itu semua, silakan aja. Jangan dia suruh orang lain yang kasih kerjaan, sudah itu dia ngambil untungnya aja, sudah itu dia nggak mau tanggung jawab gitu loh. Ini yang menurut saya yang terjadi selama ini. Tapi kita sudah bicara sama mereka, dan mudah-mudahan mereka mengerti soal-soal ini ya. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak mau mengerti juga karena merasa seolah-olah pengusaha-pengusahaannya tukang ya apa, memeras tenaga kerjaan dan tidak memberikan tempat yang wajar. Selama pengusahaannya ada untung, pasti dia nggak akan tutup perusahaannya kan. Tapi kalau dia sudah mesti rugi, tentu dia mesti tutup. Jadi ini mesti dilihat cara begitu. Soal kenaikannya bukan cuma buruh saja yang naik. Kita menghadapi listrik naik, kita menghadapi bunga naik, kita menghadapi kurs naik. Jadi semua itu kenaikannya berlebih. Sekarang ini sudah bertubi-tubi, di mana kita sudah tidak bisa kompetitif lagi menghadapi barang-barang impor ini. Ini harus kita cegah menurut saya. Ya, dan ini harus kita perlihatkan semua. Jangan cuma melihat potong-potong gitu loh. Jangan melihat cuma segi buruh saja kenapa buruh saya itu mesti tutup. Ini juga semua faktor lain itu juga membuat orang itu tidak bisa kompetitif lagi. Dan lebih baik impor daripada bikin sendiri sekarang karena lebih murah kan. Kenapa cari kerjaan kita, orang marah-marah kita kasih kerjaan orang, sudah itu kita dimarah-marahin, lebih baik kita tutup kan. Impor aja. Daripada pakai ribuan orang, pakai 1-2 orang cukup jadi importer daripada barang-barang dari luar negeri. Akhirnya tapi kan kita pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, akhirnya kita ribut sendiri kan kalau begini-gini terjadi. Jadi semuanya harus ada take and give-nya dan semua harus mengerti, apalagi sebagian besar buruh kita ini adalah unskilled. Tidak punya skill, lulusan cuma SD, SMP rata-rata. Tapi ini harus kita kasih kerjaan pertama, bukan yang skill ataupun yang sudah kerja dengan gaji-gaji tinggi itu. Bukan itu yang kita pikirkan. Tapi inilah perlu kompromi dan perlu pembicaraan terus-menerus di antara pengusahanya maupun dengan buruhnya masing-masing. Tapi buruh luar yang macam-macam itu juga tidak usah terlalu banyak kita dengar lagi. Dan karena mereka sendiri kan bagi banyak yang cuma hasut tapi tidak juga kerja jelas soal di mana kerjanya. Inilah soal-soal yang memang pemerintah harus tegas di sini dalam betul-betul mencari keseimbangan antara kepentingan buruh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.